بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita sampai pada muka surat yang ke-7, baris yang ke-9. Maka hasillah baginya ilmu dan yakin. Maka hasillah baginya ilmu dan yakin dengan yang baik, dan iaitu bahawasanya baginya Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya. Ialah yang menjadikan akan dia dan memberi nikmat atasnya dengan tiap-tiap nikmat ini. Yang ini apabila seseorang itu Allah Ta'ala mencampurkan nur di dalam hatinya, menyebabkan dia memikirkan tentang bahawa Allah Ta'ala telah mengutuskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ini membawa risalah, memberitahu kepada umatnya mengenai Allah Ta'ala dan menceritakan tentang nikmat-nikmat Allah. Maka apabila dicampurkan nur, manusia itu akan memikirkan tentang akhirat. Apabila manusia itu tidak dicampakkan, tidak ada nur dalam hatinya, mereka memikirkan dunia, tidak memikirkan akhirat. Jadi menyebabkan seseorang itu fikir kepada akhirat, di antara sebabnya apabila Allah Ta'ala mencampakkan nur di dalam hatinya. Lalulah bila campak nur dalam hati, lalu timbullah dia memikirkan mengenai perkara yang berkaitan dengan dirinya, tentang ibadat, perkara-perkara baik, sehingga datang ilmu yang yakin di dalam hatinya. Perlunya dia beribadat kepada Allah, di samping itu dia tidak menyekutukan Allah dan mengesakan Allah Ta'ala, dan mengetahui bahawa Allah Ta'ala lah yang memberi nikmat kepada tiap-tiap nikmat yang ia peroleh. Jadi apa-apa nikmat, baik makan, minum, kesenangan, semuanya nikmat daripada Allah Ta'ala. Maka bahawasanya ia melazimkan akan dia, mewajibkan akannya ataupun memistikan akan dirinya dengan syukurnya. Syukur kepada Allah, nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka hendaklah kita bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala beri. Jadi syukur ini dengan arti kata, apa-apa yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, kita bersyukur. Dan kita menggunakan nikmat itu pada jalan yang dibenarkan oleh syarak, pada jalan yang diredai oleh Allah. Digadai oleh Allah. Jadi orang yang bersyukur macam ni contohnya. Seorang itu hadiah kita serban. Maka kita terima serban tadi. Tetapi serban tadi kita ikat kaki, contohnya. Maka ini tidak bersyukur. Jadi syukurnya serban itu dililit di kepala, letak di atas bahu, tak kira lah. Tempat yang diradai, tempat yang disukai oleh tuannya. Maka Allah Ta'ala memberi nikmat. Macam-macam nikmat Allah Ta'ala memberi kepada kita. Nikmat yang besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Nikmat iman yang ada dalam diri kita itu nikmat yang paling besar. Kemudian Allah Ta'ala memberi nikmat rezeki dan sebagainya, maka nikmat itu hendaklah kita gunakan pada jalan yang diridai oleh Allah. Maka Allah Ta'ala beri lidah, dia cakap perkara yang baik-baik. Allah Ta'ala beri telinga, mendengar perkara yang baik-baik. Allah Ta'ala memberi tangan, maka melakukan perkara baik. Allah Ta'ala memberi kaki, maka pergi ke tempat yang baik-baik. Ini orang yang bersyukur. Kalau Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya, wahai hambaku, seandainya engkau bersyukur dengan nikmatku, nasaya aku akan tambah nikmat. Orang yang ada hati banyak, dia bersyukur. Dia bangun infak fisabilillah. Dia bantu pelajar-pelajar pondok sebagai contoh. Dia bantu orang-orang miskin. Dia bantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Maka dia tidak akan kurang. Allah Ta'ala akan tambah nikmat dia. Orang yang ada kesihatan, lalu dengan kesihatannya dia melakukan amal ibadat, lalu Allah Ta'ala menambahkan kesihatan dia untuk dia melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebagai hamba Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nikmat-nikmat Allah ni, kalau kamu nak menghitung nikmat Allah, nasaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Banyak nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Baik, maka dia kata di sini, Hendaklah kamu bersyukur, melazimkan dengan dia syukur dan menyuruh akan dia dengan khidmatnya. Lalulah kita, Nabi diasuh, diutuskan Nabi dan Nabi menyuruh kita berkhidmat dengan Allah, yakni beribadat kepada Allah. Dan kita taat akan dia, yakni taat kepada Allah. Maka Allah Ta'ala utuskan Nabi, utuskan Rasul, memberitahu kepada kita, memang menjadi kewajipan kepada kita, khidmat kepada Allah. Apa makna khidmat? Yakni beribadat kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah dengan zahirnya, dengan batinnya. Dengan zahir, melakukan amalan syariat, mengikut yang dibenarkan oleh syarak. Dengan batinnya, hati tidak lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan menegakkan akan dia, dan menegakkan akan dia, yakni Nabi menegakkan akan dia, dan menakuti akan dia, dengan akan kufur, yakni Allah Ta'ala utuskan Nabi, Nabi menegak ataupun menyuruh kita supaya jangan kita mencampurkan diri kita ke dalam kekufuran. Maka kita faham Allah Ta'ala utuskan Nabi dan Nabi memberi peringatan kepada kita, menakutkan kepada kita, maknanya memberi peringatan kepada kita akan kekufuran, yakni supaya kita jangan jatuh ke dalam kufur. Nabi ini dia sayang umat dia, sangat banyak sayang pada umat dia. Dan dia sentiasa menangis ingat kepada umatnya kerana dia bimbang umatnya duduk di dalam kekufuran. Baru Nabi sebut di akhir zaman, Nabi cukup bimbang. Nabi bimbang di akhir zaman iman orang-orang yang beriman ini boleh terkeluar iman dalam dirinya sebagaimana anak panah keluar daripada busur panah. Maka tidak dapat tidur, hendaklah kita ini menjauhkan diri sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi, menjauhkan diri daripada kekufuran dan juga seksa. Dan juga seksa bagi maksiat, dan Nabi memberitahu orang yang melakukan maksiat ini akan diseksa oleh Allah Ta'ala. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ketahuilah orang yang melakukan kejahatan lalu dilingkungi kehidupannya dengan kejahatan dan dia merasa seronok dengan kejahatan, fa ulaika ashabun nar, mereka ini adalah ahli neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalam api neraka apabila mereka mengekalkan maksiat. Jadi maksiat, Nabi menyuruh kita menjauhkan diri daripada maksiat. Kerana maksiat menghasilkan seksaan daripada Allah. Adapun taat menghasilkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dihukumkan baginya dengan memberi pahala, dan orang yang melakukan kebaikan diberi pahala iaitu syurga yang kekal, dan orang yang beramal dengan amalan soleh lalu dimasukkan ke dalam syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama rujiku minha min samawati rizqa qalu hadha alladhi rizqana min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Maksudnya berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal dengan amalan soleh, yang mana Allah Ta'ala akan menguniakan kepada mereka syurga, yang mana di bawah syurga itu adanya sungai yang mengalir, dan Allah Ta'ala memberi makanan, memberi buah-buahan makanan di dalam syurga, yang mana apabila kullama rizqna, apabila diberi rezeki kepada mereka lalu mereka mengatakan kami telah mendapati makanan ini, buahan ini sebagaimana di dalam dunia dulu. Sebagaimana dia di dalam dunia dulu, apabila dia makan, wa utubihi mutasyabiha, apabila diberikan kepada mereka, lalu mereka makan makanan di dalam syurga tadi, rupa-rupanya tidak sama rasanya. Kata ulama, berdasarkan kepada ayat ini, di dalam syurga, buah-buahan tak dunia ada dalam syurga. Sebagaimana air arak, arak datang ke dunia tak boleh minum, haram hukum dia minum arak, tetapi di dalam syurga boleh minum arak, maka arak ada dalam syurga. Dan begitu juga buah-buahan di atas muka dunia. Maka dia kata, wujud nami qabluhala wa utubihi mutasyabihah. Maka apabila diberi rezeki, dia kata, kami telah dapat rezeki ini. Ahli-ahli syurga, maknanya buah-buahan atas syurga ada dekat. Buah-buahan atas dunia ada dalam syurga. Boleh jadi wallahu a'lam, ada buah durian atas syurga ada. Buah naka ada. Tapi bila makan, tak sama. Wa utubihi mutasyabihah. Allah, sedap-sedap semua. Berbeza dengan apa yang ada di atas muka dunia. Walahu fiha azwajun mutahharah, dan bagi mereka ada bidadari-bidadari. Azwajun ni pasangan-pasangan, isteri-isteri. Isteri-isteri yang berasih, yang cantik, yang berasih. Orang tanya saya, ustaz, mana comel bidadari dengan isteri-isteri? Kalau isteri masuk surga, comel isteri lah daripada bidadari. Walaupun di atas muka dunia ni tidak cantik, tetapi dekat dalam surga, kalau sama-sama masuk surga, dia lebih cantik lagi. Duduk di atas muka dunia, comel, lama-lama tak comel. Duduk di atas muka negeri, surga dan surga, lama-lama tak comel. Wa utubihi mutasyabihah bi rezeki azwajul mutahharah hum fiha khalidun. Dan mereka akan kekal di dalam syurga. Ini bagi siapa? Bagi orang yang beramal dengan amalan soleh. Ada seorang sahabat Nabi suka main kuda. Kuda sama. Jadi main kuda. Main kuda. Jadi sahabat Nabi suka kuda. Bila dia suka kuda, Nabi kata, syurga, dalam syurga ada kuda. Ya Rasulullah, dalam syurga ada kuda. Ya, dalam syurga ada kuda. Tapi Rasulullah cerita, kuda di dalam syurga ini ada sayap. Ada sayap, lebih cantik, lebih comel. Lepas tu ada sayap, duduk dalam syurga ini kalau naik atas kuda nanti, kuda akan terbang. Sekali dia lebarkan sayap dia, sayur mata memandang. Jadi sahabat Nabi yang suka main kuda ni, suka kuda dia, Rasulullah. Tanya kuda macam ni. Nabi kata, yang paling penting, pastikan kamu ini beramal dengan amalan kamu. Lalu sahabat Nabi tanya, unta ada unta? Hawa itu unta. Bawa kambing, tanya kambing. Jadi macam-macam tanya, Nabi kata, pastikan kamu di dalam syurga, maka apabila di dalam syurga, apa-apa saja yang kamu kendaki, Allah Ta'ala akan beri. Bahkan benda yang tidak terlepas ke dalam hati kamu pun, Allah Ta'ala akan beri nikmat di dalam syurga. Maka syurga ini, bagi orang yang melakukan kebaikan, diberi pahala, iaitu syurga yang kekal, jika taat akan dia, jika dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lakukan ketaatan kepada Allah. Hidup di atas muka dunia, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Dan dengan seksa yang kekal, jika mengerjakan maksiat akan dia, dan jika mengerjakan maksiat, maka akan dimasukkan di dalam neraka yang kekal. Maka kekal ini, ada kekal selama-lamanya, ada kekal tidak selama-lamanya. Apa maksud dia? Maksud dia begini. Orang-orang kafir, kalau dia masuk neraka nanti, maka dia tidak akan keluar di dalam neraka. Buat selama-lamanya. Maknanya duduk dalam neraka buat selama-lamanya tidak akan keluar. Tetapi mengikut pegangan ahli sunnah wal jamaah, selagi mana ada iman, maka dia akan dikeluarkan di dalam syurga Allah. Dalam neraka masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hendaklah melakukan ketaatan, dan orang yang melakukan maksiat dia akan kekal di dalam neraka. Jadi macam mana tahu ini? Semuanya Nabi beritahu. Nabi beritahu kepada para sahabat, maka Allah utuskan Rasul. Bila Allah Ta'ala utuskan Rasul, Rasul ini memberitahu adanya syurga, adanya neraka. Jangan jadi macam Abu Jahal. Abu Jahal ni bila Nabi kata ada buah zakum di dalam neraka, dia mempermainkan Nabi. Dia kata, Muhammad ini buat takut-takut kita. Lalu dia makan buah kurma. Makan buah kurma, ni zakum, dia kata, Muhammad. Dia pun makan. Dia makan, dia kunyah-kunyah buah kurma, dia akhir buah, dia pulih hati yang dalam. Sakit, buah zakum, dia main. Dia orang Terengganu kata, buat nyanyi. Nabi sabar, tak apa, dia buat main-main, dia Nabi sabar. Lalu dalam keadaan macam tu, sehinggalah berlaku dalam satu peperangan. Abu Jahal wafat mati. Abu Jahal mati dalam peperangan tersebut. Lalulah Nabi pergi dekat Abu Jahal. Nabi kata, rasakanlah apa yang aku katakan. Lalu sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, kamu bercakap dengan si mati. Adakah dia mendengar? Rasulullah mengatakan dia mendengar, tetapi dia tidak boleh jawab. Apa yang Nabi katakan kepada Abu Jahal. Jadi Allah Ta'ala utuskan Rasul, Rasulullah yang memberitahu. Siapa buat baik masuk syurga, siapa buat jahat masuk neraka. Orang yang buat baik ini melakukan ketaatan, ibadat kepada Allah. Orang yang buat jahat adalah melakukan maksiat kepada Allah. Buat maksiat diseksakan dalam neraka kekal. Orang yang buat ibadat dimasukkan dalam syurga kekal di dalam syurga. Lalu beritahu di situ, Nabi beritahu orang yang ada hati dia percaya, dia akan sentiasa mengingati. Lalu dia berkata, kalau macam ni, aku kena beramal, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berpaling ia daripadanya, daripada maksiat. Dia pun berpaling, memutuskan diri, tidak mahu lagi melakukan maksiat. Maka tak kala itu membangkitkan akan dia ini makrifat, lalulah dia pun jadi bersemangat ataupun membangkitkan akan dia makrifat. Makrifat ni ilmu. Maknanya dia pun dapat menyedarkan diri dia, ataupun dengan arti kata dia dapat rasakan dalam hatinya ingin melakukan ibadat kepada Allah. Dan yakin, hari yakin, yakin dengan janji-janji Nabi, dan raib dengan raib atas, dengan raib atas bersungguh-sungguh ijtihad, atas bersungguh-sungguh ijtihad. Jadi dia yakin dengan perkara raib, perkara-perkara raib dia yakin. Kenapa perkara raib? Syurga, neraka, azab kubur, nikmat kubur. Maknanya nikmat, nikmat bagi orang yang melakukan, melakukan ibadat. Maka dia yakin, yakin dengan bersungguh atau ijtihad, bersungguh ijtihad bagi khidmat, ijtihad pun bersungguh-sungguh, bersungguh bagi beribadat, khidmat itu beribadat, dan berhadap atas ibadat, dan dia menumpukan pada ibadat. Jadi orang yang buat amal ibadat ini, dia kena banyak fikir akhirat. Kalau dia tak fikir akhirat, ibadat dia biasa saja. Ibadat, semayang, balik. Tengok, kenapa? Semayang, semayang, dia semayang, balik tengok bola. Habis tu pergi pula tengok, malam balik tengok gusti. Balik bawa, tak ada apa-apa sebab dia tak fikir akhirat. Jadi Imam Ghazali kata, kalau kamu buat amal ibadat, kena fikir akhirat. Mana semayang balik fikir akhirat, macam mana aku mati nanti. Balik pula semayang macam mana aku nak hadap Allah Ta'ala. Baru timbul kesedaran dalam hati. Baru membangkitkan makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dia kata di sini, berhadap atas ibadat. Bagi ini penghulu yang memberi nikmat, yang menuntut akan dia, maka didapatnya dan mengambil akan dia. Jadi dalam keadaan macam tu, dia pun sedar, dia pun tunggu nak melakukan amal ibadat, ibadat daripada apa yang dikatakan oleh Nabi. Maka dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri ini, nikmat iman, lalulah membuatkan dia mengambil jalan, mengambil akan dia, yakni mengambil ibadat, melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian daripada jahilnya, selepas dia jahil dahulu. Apabila dia tidak tahu jalan ibadat, ataupun dia tidak memikirkan tentang akhirat, tidak memikirkan tentang dosa, pahala dan sebagainya, lalulah dia pun fikir. Bila dia fikir daripada jahil, dia dapat pengetahuan. Bila dia pengetahuan, mari dia kesedaran dalam hati. Bila mari kesedaran dalam hati, lalulah dia ingin melakukan amal ibadat kepada Allah, dan dimuliakan akan dia. Lalu Allah Ta'ala muliakan akan dia. Orang yang mulia dicampurkan di dalam hatinya ingin melakukan ibadat kepada Allah. Ini Allah Ta'ala muliakan dia. Kalau rasa dalam hati ingin beribadat kepada Allah. Jadi bila mari masa macam tu, dia cepat-cepat kena belajar, kena cari kawan-kawan yang baik, kena cari guru yang baik, kena cari orang-orang yang dapat memimpin hatinya. Apabila Allah Ta'ala mencampurkan kesedaran di dalam hati. Saya jumpa seorang hamba Allah. Dia ini asalnya tidak sembahyang. Tidak sembahyang, belaga ayam. Kita kenal dia dulu. Kita pernah tengok depan mata kita. Kita tahu. Tetapi Allah Ta'ala nak pilih dia. Macam mana Allah Ta'ala pilih dia? Satu malam dia tak boleh tidur. Dia tak boleh tidur malam tu. Tak boleh tidur. Lalu dia pergi ke surau. Dia pergi ke surau oleh kerana tak naik surau. Tak kenal surau selama ni. Dia pergi, dia nak naik surau di mana? Dia pergi awal-awal sebelum subuh. Jadi orang pergi nak suahi, dia tembak lagi, dia nusuk belakang surau. Lepas tu dia pergi. Siapa orang semayang, dia hitam daripada jauh. Tu masuk mana? Ha, malu. Lepas tu balik. Sehinggalah dia mari-mari. Mari nak belajar. Kita pun cuba ajak dia buat semayang. Ajak dia buat mengaji. Maka, marilah dia tu. Saya tanya dia, macam mana boleh timbul kesedaran wa amal ibadah ini? Dia kata, satu malam saya tak boleh tidur. Bila tak boleh tidur, malam tu saya tak boleh tidur, saya dah fikir, aku tak sudah macam ni, nanti aku mati juga. Selama ni tak ingat aku mati, malam tu ingat aku mati. Bila ingat aku mati, tak boleh tidur. Gelisah dia, gelisah. Okay, tadi dia pergi ke surau. Bila orang semayang, dia balik, malu. Esok dia buat macam tu balik. Okay, tadi dia kata, bodoh suruh dia. Patutnya lagi naik atas surau. Kenapa dia balik? Tapi malu. Rasa malu dia. Sehinggalah dia jumpa dengan saya. Saya cuba beritahu cakap mana yang mampu. Hanya saya suruh dia bersyukur. Kerana ini menandakan Allah Ta'ala telah muliakan dia. Mana tahu dia lebih mulia pada kita. Bila kita buat ibadah daripada kecil apa besar, kadang-kadang keinsafan dia tu lebih tinggi pada kita. Dia ni merasa Allah, dia ni jahit dulu. Kita rasa kita molek, buat ibadah dulu. Jadi nak beritahu, ketika seorang itu dicampakkan no di dalam hati, lalu dia rasa ingin beribadat kepada Allah, ketika itu fahamilah, dia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, dan tetap tiada mengetahui, tetapi ia mengerjakan ibadat akan dia, baik dia sudah dimuliakan oleh Allah, dicampakkan di dalam hatinya untuk beramal ibadat. Tetapi tiada mengetahui cara nak beribadat macam mana. Start daripada mula ni, nak ibadat macam mana. Nak belajar ke mana, saya belajar tinggi-tinggi selalu. Start daripada mula, bermula ni. Sekarang ni insaf nak kembali pada Allah. Nak bermula ibadat ni macam mana. Maka tidak dapat tidak, dia kata, tiada mengetahui. Dia tidak tahu. Dia, tetapi ia mengerjakan ibadat akan dia, tapi dia tidak tahu jalan nak buat ibadat. Walaupun dia mengerjakan ibadat, dia buat amal ibadat, tapi jalan dia macam mana? Macam hari ini. Orang buat amal ibadat, tapi jalan ibadatnya yang macam mana yang dikendaki oleh syarak. Maka dalam keadaan macam itu, dan apa yang dilazimkan akan dia, apa yang dia perlu lakukan daripada khidmat, daripada ibadat dengan zahir dan juga dengan batinnya, secara zahir dan secara batinnya. Macam mana? Perjalanan dia. Jadi, orang yang dicampakkan, no, dia rasa nak beribadat, timbul masalah bagi dia. Macam mana cara nak beribadat? Jalan macam mana nak beribadat? Jadi, kalau dia tak tahu, dia pergi beribadat. Jadi ikut orang, masjid surau, tetapi akhir sekali, hati dia ni tidak dapat ketenangan, ataupun tidak jumpa jalan yang sebenar untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi ada seorang hamba Allah yang tidak boleh diketahui, dia beri mesej dan saya sangat kenal kepada dia, dia tengah tekan bahawa dia telah melakukan dosa yang besar. Dosanya tidak mau cakap, tapi dia kaitkan lelaki perempuan. Jadi dia rasa insaf. Lalu dia kata begini, dia kata tolonglah saya, tunjuk saya, jalan saya, biar saya nak jadi orang baik. Nak jadi orang baik. Lalu saya beritahu, jawab mesej dia supaya mari jumpa kita. Bila mari jumpa kita, dia nak mari belajar, saya kata jangan belajar lagi. Peringkat pertama kita pergi kepada taubat, belajar buat taubat. Pergi peringkat kepada taubat kepada Allah. Biar kita rasa hina diri, banyakkan berzikir, kemudian belajar bertaubat kepada Allah. Tapi malam ni dia duduk sekejap aja kita. Tak sempat bertaubat ke mana? Tak sempat kita nak ajar dia bertaubat. Tiba-tiba dia lagi. Tak mari-mari pas sudah. Wallahu a'lam apa yang berlaku pada diri dia lah. Harap-harap dia jumpa orang lain yang boleh membimbing dia apabila dia ingin kembali kepada Allah. Hanya kita boleh letak diri kita, orang ni tak jodoh kita. Untuk kita nak membimbing dia pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini timbul masalah. Ramai yang orang insaf nak beribadat. Tetapi bila dia nak insaf nak beribadat pada Allah, dia tak jumpa jalan. Akhir kali dia kembali balik. Jadi balik. Kalau ahli pasir, ahli masyarakat. Lalu Imam Ghazali kata, ini timbul masalah. Apakah yang perlu dia lakukan? Jalan macam mana nak beribadat kepada Allah? Maka kemudian daripada hasil pengetahuan ini dengan Allah Ta'ala, dan bersungguh-sungguh ia hingga belajar dengan barang yang wajib akan dia, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh bila dia dapat ilmu mengenai perkara ini, yang mana dia perlu beribadat kepada Allah, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh belajar barang yang wajib akan dia. Dia kena belajar perkara yang wajib. Lalu kalau asal nak belajar, mesti kena belajar tauhid, belajar sifat 20 cara-cara asas. Kemudian belajar fiqh. Belajar fiqh ni tak perlu belajar dalam-dalam bagi orang awam. Jangan belajar perbahasan yang tinggi-tinggi. Bab kuno tak mazhab kita nak bahas. Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata sunat. Imam Hanafi kata tidak ada kuno. Imam Malik kata kuno. Tambah kuno pun apa? Maknanya lepas tu satu lagi imam kata kuno tu nunuk nazilah pada. Tak payah faham. Tak mazhab. Kita orang awam ni kita belajar untuk beribadat. Nanti Imam Ghazali kata, kalau peringkat awal kita nak beribadat, kita mesti kena belajar satu-satu ibadat perkara asas yang wajib kita ketahui. Mesti kena belajar pada lain. Lepas tu orang tu yang mari saya, nak belajar tafsir, nak belajar hadis, saya tu tinggi-tinggi, kita belajar asas. Ambil tauhid sikit, ambil fiqh, ambil tasawuf, ambil amalat. Kemudian banyak bertawak pada Allah Ta'ala. Ada pun nak belajar-belajar yang paling tinggi-tinggi itu, yang dalam-dalam itu kita serah kepada ulama-ulama, orang-orang alim. Bagi kita, orang-orang awam, kita belajar biar lepas pada doa ni kita. Imam Ghazali kata, biar lepas pada doa ni kita. Maka dia kata, hendaklah bersungguh-sungguh. Belajar barang yang wajib akan dia. Daripada segala furu', yakni daripada segala padu-padu syar'iah, padu-padu syarak, pada zahir dan juga batin. Zahir dan juga batin kena belajar. Ilmu mengenai perkara zahir seperti ilmu fiqh yang berkaitan dengan batin seperti ilmu tasawuf. Itu kena belajar zahir dan batin. Maka tak kala sempurnalah ia ilmu dan pengetahuan dengan segala fardu dan bangkit iasanya hendak mengambil di dalam ibadat. Maka apabila dia dah belajar ilmu tentang fardu-fardu, tentang perkara-perkara wajib, maka bangkitlah ia hendak mengambil ibadat, barulah dia mula nak melakukan amal ibadat yang lain. Jadi kita nak buat amal ibadat kena ada ilmu. Kena ada ilmu, maka hendaklah kita kena belajar bersungguh-sungguh perkara yang wajib. Yang pertama, lepas yang wajib dulu. Kalau kita tak lepas yang wajib, susah kita. Lepas tu pelajar-pelajar kita buat peringkat. Peringkat besar-besar ni kita buat cinta Nabi tu. Biar dia kasih pada Nabi, maulud kepada Nabi, baca sirah Nabi. Dia suka buat Nabi dulu, biar dia kasih pada Nabi. Kasih pada Nabi melahirkan cinta pada Allah. Pelajar saya besar sikit dekat kenapa madrasah tu, saya tak baca. Tafsir tak belajar lagi 2 tahun, duduk 3 tahun duduk kita. Tak ada lagi tafsir. Belajar apa? Belajar tauhid biar dalam sikit, fiqh biar dalam, lepas tu tasawuf biar dalam. Baru tahun depan, baru nak belajar usul fiqh, baru mengembang. Dan apa? Kerana saya melihat perjalanan Imam Ghazali. Imam Ghazali menyuruh orang-orang awam ini, dia hanya kena belajar asas-asas yang wajib saja. Yang untuk dia melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi contohnya begini, kita ini melakukan ibadat sembahyang. Maka dalam tak sembahyang, kita mesti kena tahu perkara yang menjadi sah sembahyang, rukun sembahyang, perkara yang membatalkan sembahyang. Adapun perkara-perkara khilaf, kita suruh kepada orang-orang alim. Suruh ke Ustaz Azhar dia jawab. Maknanya, itu pakai yang dalam-dalam. Kita awal-awal, kita belajar fiqh, bahagian asas untuk beribadat, kemudian tumpu kepada amalan. Amalan baru pergi peringkat, tak tahu pergi kepada peringkat berzikir. Lepas pada berzikir, hati dah hidup, baru peringkat mengaji Quran. Bila hati dah hidup, baru peringkat semayang malam, baru pergi peringkat itu. Maka tidak dapat redak, kata Imam Ghazali mengatakan bahawa belajar perkara yang syarak, zahir dan batin. Maka tak ada sempurna ilmu bila dah belajar macam tu, dah sempurna ilmu dan pengetahuan segala fardu sudah tahu, maka dan bangkit ia sebenarnya hendak mengambil di dalam ibadat, lalulah dia pun mula nak melakukan ibadat dan membimbangkan akal dia, menyibukkan diri, tumpu kepada beramal pula. Tumpu kepada beramal, banyakkan beramal. Lepas belajar ilmu banyak-banyak, pergi kepada peringkat amal. Maka ditilik, maka tiba-tiba adalah ia mempunyai jinayat, mempunyai dosa, yakni luka. Luka ni perkara dosa, luka dan juga dosa. Dan inilah kebanyakan daripada manusia. Jadi Imam Ghazali kata, kadang-kadang orang ni nak melakukan amal ibadat, dia tak ada ilmu. Bila dia belajar ilmu, dia dapat ilmu, dia pun nak beramal. Tapi bila dia beramal, dia fikir-fikir, dia banyak dosa. Bila dia banyak dosa, fikir banyak dosa, ilmu ada dosa banyak. Tapi menyebabkan dia jadi malas juga nak melakukan amal ibadat kepada Allah. Kerana mengenalkan bahawa dia ini adalah manusia yang banyak dosa. Maka berkata ia, ketika itu mulalah dia berkata, betapa aku hendak berhadap atas ibadat, macam mana aku nak buat amal ibadat? Dan aku orang yang mengekalkan atas maksiat, sedangkan aku ini orang yang buat maksiat. Macam mana ibadat? Tapi aku ni orang buat maksiat, lagi berlomo-lomo dengan dia, dengan maksiat tadi. Berterusan buat maksiat, maka wajib pertama-tama atasku bahawa aku taubat kepadanya. Maka pertama-tamanya hendaklah aku bertaubat kepada Allah. Kata Imam Ghazali, kalau kita buat amal ibadat, kita belajar dulu, baru belajar tahu perkara yang wajib buat amal ibadat. Lepas buat amal ibadat, kemudian buat amal ibadat, bila buat amal ibadat timbul dalam hati, macam mana aku buat amal ibadat ni, dosa lagi aku banyak, maka kena cari jalan satu lagi, hendaklah jalan bertaubat kepada Allah. Kata Imam Ghazali, orang yang melakukan amal ibadat kepada Allah mesti kena sertai taubat. Kalaulah kita beribadat tapi tidak disertai oleh taubat, maka ibadat yang kita buat itu tidak berusaha. Ibadat. Jadi kita buat ibadat, buat maksiat. Ibadat, buat maksiat. Ibadat, buat maksiat. Maka ibadat yang kita buat itu tidak berusaha. Sebab itu, masa saya belajar dengan guru saya, sebelum kita nak tumbuh kepada ibadat, dia ajar kita supaya banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Banyak beristighfar supaya kita banyak berfikir tentang dosa, supaya kita bertaubat. Bila kita dah bertaubat, dah sentiasa bertaubat, lalulah ibadat yang kita buat itu ibadat yang dapat membersihkan dosa. Kalau tidak, ibadat kita yang selama ini, sembahyang, ambil wuduk, baca Quran, dia boleh menghapuskan dosa-dosa kecil sahaja. Ini mengikut pendapat ulama tasawuf. Adapun dosa-dosa besar, tidak akan dihilangkan kecuali dengan taubat nasuhah. Maka kita nak mula beribadat kepada Allah. Mari kita fikir hari ini, malam ini. Selama ini kita beribadat kepada Allah. Bukan hari ini kita beribadat, lama dah. Ada orang 20 tahun, ada orang 15 tahun, ada orang 10 tahun, ada orang 5 tahun. Sudah lama beribadat kepada Allah. Tetapi cuba kita fikir mengenai perjalanan ibadat kita. Adakah perjalanan ibadat kita ini menghasilkan rasa takut kepada Allah? Adakah ibadat kita ini boleh menyebabkan kita ini terteguh daripada perkara mungkar? Adakah ibadat kita ini boleh menyebabkan kita menangis di hadapan Allah? Kadang-kadang tidak memberi kesan. Sebab apa ibadat kita tidak memberi kesan? Hari ini kita semayang, tahun depan kita semayang, tu semayang, tapi tidak ada perubahan. Sama ada tidak ada perubahan dari segi ibadat, tidak ada perubahan dari segi akhlak, tidak ada perasaan daripada perasaan takut kepada Allah Taala. Kenapa berlaku macam tu? Inilah yang dibahaskan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan bahawa memang ramai orang beribadat kepada Allah Taala, tetapi dia tidak sedar bahawa ibadat yang dia lakukan itu tidak menghasilkan rasa takut kepada Allah. Ya ramah, orang-orang yang beribadat. Tapi ramah orang pergi masjid surau, memang ramah. Tetapi kadang-kadang, bukan semua ni, kadang-kadang yang masjid surau itu pun tidak amanah. Kadang-kadang yang pergi masjid surau, yang masjid surau itulah dia lah. Yang terjadu, orang terangkan terkecek orang. Ataupun dalam keadaan melakukan dosa. Kadang-kadang yang selalu, yang pergi masjid surau inilah yang kadang-kadang perdengkian di antara satu sama lain. Kadang-kadang, bukan semua. Kenapa berlaku macam itu? Kerana ibadatnya, kata Imam Ghazali, tidak dibersihkan dengan taubat. Ibadat mesti kena bersihkan dengan taubat. Ibadat kena bersih dengan taubat. Masa saya baca Bihar Jamil ini, kata guru saya, nanti kalau masuk bab taubat, kena beristighfar 30 ribu. Bila masuk bab taubat, kena beristighfar 30 ribu. Sebab apa dia kata? Sebab ibadat kita ini mesti kena bersihkan dengan taubat. Kalau kita tidak bersihkan dengan taubat, bagaimana dengan dosa besar? Banyak dosa-dosa besar. Bagaimana dengan dosa besar? Adakah dosa besar itu terhapus dengan melakukan ibadat-ibadat zahir seperti berwuduk? Berwuduk seperti membaca Quran, seperti menginfak fisabilillah. Adakah dapat menghapuskan dosa-dosa besar? Tidak, kata ulama tasawuf. Ulama bersepakat mengatakan taubat dosa besar itu dihapuskan dengan cara taubat nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat yang bersungguh-sungguh. Maka sebab itu saya cerita tadi, yang seorang budak tadi, yang telah melakukan perkara mungkar tadi, saya kata, jangan tergaduh nak belajar tinggi-tinggi dulu. Pergi kepada taubat kepada Allah. Bersihkan dulu, baru kita masuk ilmu. Maksudnya kepada taubat kepada Allah Taala. Lalu Imam Ghazali mengatakan, kalau dah kamu buat amal ibadat, lalulah dalam ibadat mengekalkan dosa, maka tidak dapat ridha. Kamu kena menyucikan dosa tadi dengan bertaubat kepada Allah. Nanti taubat pun Imam Ghazali beritahu macam mana cara nak bertaubat kepada Allah. Maka dia kata di sini, atasku bahawa aku taubat kepadanya, kepada Allah, supaya diampunkan bagiku dosa, supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Menunjukkan bahawa taubat perjalanan diampunkan dosa. Nabi SAW bersabda, At-ta'ibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti tidak ada dosa. Ada cerita zaman Nabi dulu. Ada seorang sahabat Nabi. Dia ni orang baik sebenarnya, orang soleh. Satu hari dia berjalan, tengok orang puan. Dia tengok orang puan tadi mandi. Bukan tengok, tertengok. Mana ni? Tertengok sama. Jadi dia tertengok. Lalu dalam keadaan tertengok tadi, Allah, dia merasa bersalah, sangat-sangat bersalah. Dia merasakan dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Sebab tu kata ulama Adasaw, dia kata, orang yang Allah Ta'ala campakkan rasa takut kepada Allah, kalau dia buat dosa, seolah-olah gunung ataupun bukit akan dihempakkan atas kepala. Tetapi kalau orang itu hatinya tertutup dengan Allah, dia buat dosa, seolah-olah lalat atas itu. Buat itu. Terbanglah. Tak ada rasa apa-apa. Jadi dia tengok-tengok orang puan, mandi dia telah tertengok. Lalu dia menyesal, Allah, waktu aku jadi macam tu, dia menyesal. Dia menangis. Lalu dalam keadaan macam tu, dia malu nak jumpa Nabi. Dia malu nak jumpa Nabi, lalu dia tak pergi semayang jemaah. Tak ada. Jadi Nabi ini, orang tak pergi semayang jemaah, Nabi tahu. Ramah-ramah pun Nabi tahu orang ni tak ada. Jadi dia ni, melarikan diri. Saya tak pergi semayang berjemaah. Lalulah Nabi bertanya kepada sahabat, mana sahabat kita yang bernama Sianu binti Anu ini, dia ini tidak pergi bersama dengan Nabi ini, pergi ke mana? Sahabat Nabi kata dia tak tahu. Nanti dia pun pergi cari lah. Jadi sahabat Nabi yang lain pun cari dia. Cari-cari tak jumpa. Cari-cari tak rumah dia tak tahu. Dia pergi ke mana? Tak rumah dia tak tahu. Jadi dalam keadaan macam tu, dia pergi cari dia masuk dalam satu perkampungan. Dia tanya orang tua tadi, adakah kamu jumpa seorang pemuda yang macam ni, macam ni? Kata orang tua tu seorang, dia kata saya melihat ada seorang pemuda, dia pergi ke jauh, masuk dalam hutan, dan dia menyendiri duduk di sana. Lalu sahabat Nabi pergi jumpa. Jumpa dia tengah beristighfar, tengah menangis. Lalu dia pun diajak. Kata Nabi panggil kamu, Nabi ajak kamu. Dia kata dia tak mau jumpa Nabi sebab dia malu. Dia telah buat dosa. Dia tak mau jumpa Nabi. Lalu sahabat Nabi pujuk dia. Dia pun pergi juga jumpa Nabi. Lalu dia jumpa Nabi. Dia rasa malu di atas kesalahan yang dia buat tadi. Lalu dalam keadaan macam tu, dia jumpa Nabi. Kemudian esokkan dia pun balik, tak mau jumpa lagi Nabi. Dah malu. Sehinggalah Nabi pun nak mencari dia sekali lagi, didapati bahawa dia sudah meninggal dunia. Meninggal dunia itu kerana apa? Kerana malu. Tersalah tengok orang puak mati. Malu takut orang menangis-nangis membawa kepada kematian. Mungkin mati sebab lain, Allah Alam. Tapi kerana itulah dia jadi takut pada nak jumpa Nabi. Lalu dalam keadaan macam tu, sahabat beritahu, ya Rasulullah, sahabat kita yang nama Sianus bin Sianus itu, dia telah meninggal dunia, telah wafat. Telah meninggal dunia. Lalu dalam keadaan macam tu, Nabi pun bersedih. Jadi Nabi beritahu kepada sahabat, tahu tak kenapa yang menyebabkan dia menangis, yang menyebabkan dia takut tak berjumpa Nabi, dan dia jadi susah macam tu, sebab apa? Sebabnya kerana dia tertengok orang kuat. Jauh kita dengan sahabat Nabi. Kita bukan tertengok, kita memang tengok. Jadi dia tertengok. Tertengok tu dia menyesal, takut kepada Allah ni, takut dua bawa pada kematian. Bila saja mati, dia mati ni, lalu Nabi pergi jauh dia, pergi melawat dia, pergi nak semayang jenazah pada dia. Lalu dia uruskan jenazah, habis selesai mayat, jadi nak dikebumikan. Apa nak pergi ke bumi, nak usung mayat dia ni dekat tanah perkuburan. Tiba-tiba sahabat tengok Nabi ni ada perbuatan tak pelik sikit. Nabi jalan sangat lambat. Bukan saya jalan lambat, lepas tu Nabi orang kata apa ni? Jalan macam bersosok-sosok. Kemudian mengangkat kaki bersosok-sosok. Sosok-sosok ni maknanya jalan sosok-sosok. Jadi sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah jalan macam tu? Saya nak jalan macam biasa. Macam orang pergi tepek, pergi tepek bola lah. Maknanya seorang, saya nak jalan macam biasa. Jadi Nabi kata, dia kata, kamu tidak ketahui, kamu tidak nampak yang aku nampak. Tahu tak? Jenazah ini, nak usung jenazah dekat tanah perkuburan, Nabi telah melihat berapa ramai, sangat banyak ramai malaikat yang ada. Yang mereka ada tu berapa-berapa nak usung jenazah lelaki tadi. Berapa-berapa nak usung jenazah lelaki tadi untuk sampai ke panas pada tanah perkuburan, kata Nabi, sehingga kan aku tak lelah lalu. Mereka berasuk dengan malaikat banyak. Sehingga kan kalau Nabi jirik saja, pasti akan kena malaikat. Lampau ramai malaikat yang berebut-rebut nak menghantar lelaki yang salah tadi, yang bertaubat tadi kepada Allah, ke tanah perkuburan. Tanya apa? Tanya dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan dosa-dosa dia? Dosa-dosanya diampun apabila seorang itu bertaubat kepada Allah. At-taibu minaz zambi kamal la zambala. Orang yang bertaubat kepada Allah, walau dosa dia besar bagaimana pun, dia akan diampunkan oleh Allah kalau dia bertaubat ikhlas kepada Allah. Tetapi ingat, kata Imam Ghazali, ramai orang yang melakukan maksiat tetapi dia bertaubat kepada Allah Taala, dan ramai orang yang melakukan ibadat tapi tidak bertaubat kepada Allah Taala. Adakah kita yang melakukan ibadat ini tidak perlu taubat? Sama itu kita, tak apa dah, tadi mayang dah, tu mayang dah. Maka ingat, Imam Ghazali mengatakan bahawa, menunjukkan di sini, ramai orang ahli maksiat, tapi mereka bertaubat kepada Allah. Dan ahli ibadat tidak bertaubat kepada Allah. Kena banyak bertaubat juga, walaupun kita ahli ibadat. Jangan kata, ibadat kita ni tak perlu bertaubat, jangan kata, sedangkan kita akan takbir Allahu Akbar. Kalau setara baru pelatang, baru akan takbir. Maknanya, baru akan takbir. Baru akan takbir gitu. Jadi nak beritahu, banyak perkara-perkara yang kita tidak elok dalam beribadat kepada Allah, maka bersihnya dengan melakukan amal ibadat. Kata seorang guru saya, dia kata, ustaz tahu tak? Di manakah ramainya orang mencari Allah? Saya kata, orang mencari Allah di masjid juga lah, ramai. Dia kata, di masjid juga dia tak ramai lagi cari Allah. Nah, di mana lagi? Kan di padang bola ada. Di tepi pantai ada. Orang mencari Allah di mana? Saya kata di masjid juga. Dia kata tak. Saya kata pengalaman dia, orang mencari Allah di penjara kamu. Orang mencari Allah di penjara kamu. Apa buktinya? Dia kata, ana ustaz, ana orang panggil ceramah. Ceramah dekat penjara, ana ceramah. Bila ana ceramah cakap bertaubat, ramai menangis. Lepas mayang mari ustaz, saya ni banyak dosa ustaz, tolonglah bagi saya ustaz, saya banyak dosa. Tolonglah macam mana saya nak buat ini. Lepas pada tu, tapi anaknya jauh sejik, berapa tahun tak ada orang gitu. Berapa tahun tak ada orang gitu. Boleh jadi benar kalau dia kata macam tu. Boleh jadi. Jadi nak beritahu perjalanan kita ini, apa yang kita belajar malam ini, satu je. Imam Ghazali memberi jalan dalam ibadat taubat dengan ditinggalkan, maka tidak dapat ridha. Kata guru saya, hendaklah diberitahu kepada orang-orang ramai, kalau kita belajar Minhajul Abidin, hendaklah bertaubat dengan hati kata banyakkan istighfar. Kalau boleh, 100 hari dah sudah. Boleh nak tidur, astagfirullah. Tapi tidur, jangan tengok busti pula, lepas Allah. Mana lepas tu tidur. Jadi nak beritahu, supaya hati kita bersih, supaya ibadat kita dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk isyak lah. Sudah. Nanti kita nak berhenti dekat stesen. Supaya diampunkan bagiku dosaku, hendaklah bertaubat kepada Allah supaya diampunkan dosa dan dilepaskan daku daripada tawanan dosa, daripada dilingkai oleh dosa, dan menyucikan daku daripada segala lewat, segala kotoran dosa. maka pada ketika itu patut bagi khidmat sepatutnya aku beribadat dan dapat hampir bagi hamparan dampingannya, hampirkan diri supaya Allah Ta'ala duduk di dalam hamparan dampingan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kesambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana fatarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.